Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Fikri dari Bantul ingin bertanya, apakah anak yang terlahir muslim harus bersyahadat lagi ketika baligh dan berbaiat kepada ustadz yang membimbing serta diharuskan di depan ustadz serta ada saksinya? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang wajib membaca syahadat adalah pertama orang kafir asli yang masuk Islam. Orang kafir asli kalau pengen masuk Islam maka dia wajib bersyahadat. Yang kedua adalah orang muslim, muslim dalam sholat tok waktu at-tasyahud akhir. Selebihnya tidak wajib. Artinya anaknya seorang muslim biarpun dia tidak membaca syahadat maka dia adalah muslim. Muslim. Ada ketambahan tadi yang kafir tadi. Yang pertama adalah orang kafir asli pengen masuk Islam harus bersyahadat. Disamakan dengan kafir adalah orang murtad, keluar dari Islam dan iman, mengatakan ada nabi setelah nabi atau mencaci Al-Qur'an, mencaci Rasulullah, menginjak Al-Qur'an, sujud kepada berhala, maka dia murtad. Maka di saat seperti itu dia wajib bersyahadat kembali, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adapun muslim yang asli atau dilahirkan dari keluarga muslim maka biarpun tidak bersyahadat dia sudah dikatakan sebagai seorang muslim dan tidak ada kewajiban bersyahadat bagi dia. Tidak ada kewajiban bersyahadat untuk masuk Islam. Maka aneh sebagian kelompok membuat kelompok, misalnya kelompok yang harus bersyahadat lalu mengatakan yang belum berbaiat dan bersyahadat dengan kita maka dia masih kafir. Wah, ini kurang ajar kepada umat sedunia. Itu menunjukkan karena itu kurangnya ilmu. Kalau begitu berbahaya mengkafirkan orang gara-gara ada ikut kelompok saya bersyahadat kamu belum Islam. Oh, kamu harus Islam, syahadat lagi ini. Syahadat lagi. Orang muslim kok. Syahadatnya dalam sholat saja atau syahadat biasa dalam makna zikir boleh, tapi bukan syahadat masuk Islam. Kalau saya mengatakan kamu harus syahadat kalau bergabung dengan sini, berarti saya mengatakan dia kafir sebelumnya. Naudzubillah, berbahaya. Jadi tidak perlu, tidak wajib mengucapkan kalimat syahadat kecuali di dalam sholatnya saja. Wallahu a'lam bissawab.